yang mencakup amalan-amalan hati keyakinan, aqidatul qalbi keyakinan-keyakinan hati, dan amalan-amalan hati. Amalan hati terlalu banyak. Ikhlas, kemudian apa namanya, tawakal, sabar, at-tiqah, ya, ar-raja, itu amalan-amalan hati. Wa a'malal jawarihi, mencakup amalan-amalan seluruh organ tubuh. Wa aqwalal lisan, dan ucapan-ucapan al-lisan. Barakallahu fikum. Ini sekaligus sebagai bantahan terhadap kaum Murji'ah. Fakullu ma yuqarribu ilallah wa ma yuhibbuhu wa yardah min wajibin wa mustahabbin fa innahu dakhilun fil imani. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, min wajib, apakah bentuknya kewajiban atau yang hukumnya mustahab, sunnah saja, fa innahu dakhilun fil iman, maka semuanya masuk dalam nama al-iman. Wa dzakara huna a'lahu wa adnahu wa ma baina dzalika wa huwa al-haya'u. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di sini cabang iman yang paling teratas dan yang paling terbawah. Juga beliau menyebutkan cabang keimanan di antara yang paling atas dan yang paling bawah itu, yaitu al-haya, sifat malu. Kata beliau rahimahullah, wala'allahu dhakara al-haya'a li'annahu as-sababul aqwa lilqiyami bijami'i syu'abil iman. Kata beliau barakallahu fikum, semoga Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan al-haya antara yang paling tinggi dari cabang keimanan dan yang paling rendah. Beliau menyebutkan haya karena sifat malu merupakan sebab yang paling kuat, sebab yang paling kuat untuk melaksanakan semua cabang-cabang keimanan. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sifat malu antara cabang iman yang paling tinggi dan yang paling rendah, karena sifat malu itu merupakan sebab yang paling kuat untuk mengerjakan semua cabang-cabang keimanan. Beliau merincikan, fa inna man istahya minallah, karena sungguh orang yang punya malu kepada Allah Jalla wa'ala, litawaturi ni'amihi, karena banyaknya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, wasawabu ghikarmihi, dan juga banyaknya anugerah-anugerah dari Allah Azza wa Jalla, wa tajallihi alaihi bi asma'ihil husna, dan Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan semuanya itu dengan nama-namanya yang mulia, yang bagus. Wal abdu, sementara kondisi hamba, ma'ahadha, bersamaan ini semua, kathiru taksir, ma'ahadha rabbil jalilil kabir, yuzlimu nafsahu, wa yajni alaiha. Adapun seorang hamba, bersamaan dengan ini semua, nikmat Allah yang banyak, anugerah Allah yang banyak, nama-nama Allahu Jalla wa'ala yang baik telah terbukti dan terwujud dalam hidup hamba tersebut, hamba ini banyak melakukan kekurangan, ya, kekurangan di hadapan Rabb Al-Kabir, Rabb yang maha besar, yang maha agung, dengan berbuat zalim terhadap dirinya dan bermaksiat atasnya. Nah, kondisi hamba seperti ini dalam melaksanakan yang wajib banyak kekurangan, kesyukuran banyak bolongnya, berbuat zalim terhadap dirinya, melaksanakan dosa, barakallahu fikum, aujabalahu hadal haya'a attawakki minal jara'imi wal qiyami bil wajibati wal mustahabbat. Kata beliau, ini semuanya menuntut bagi hamba itu untuk malu terjatuh dalam dosa-dosa, ya, attawakki, malu, lalu kemudian menjaga diri dari dosa-dosa dan malu yang menjadikan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban atau wal mustahabbat yang hukumnya sunnah-sunnah. Kata beliau, atas dasar inilah Nabi alaihi salatu wassalam menyebut antara cabang iman yang paling tinggi dan yang paling rendah ada rasa malu. Dan malu itu bagian dari iman. Tapi beliau sebutkan ini untuk mengingatkan bahwa sebab yang kuat untuk melaksanakan cabang-cabang keimanan, bahkan lebih dari itu, sebab yang kuat untuk menjaga diri dari noda-noda dosa adalah al-haya'u, sifat malu, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yaqul al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya sifat malu itu tidak datang kecuali mendatangkan kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Fa'a'la hadhihi syu'abi wa asluha wa asasuha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan, yang paling mendasar dan yang paling asas pondasi dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah shadiqan min qalbihi, penuh kejujuran dari dalam hatinya, bihaitu ya'lamu wa yuqinu annahu la yastahiqqu hadzal wasful 'azim wa huwal uluhiyyah illallah wahdahu. Kata beliau, mengucapkan dengan penuh kejujuran dari dalam hati, artinya dia mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak dengan sifat yang agung dan mulia ini, yaitu sifat uluhiyah, kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Fa innahu huwa rabbuhu, fa innahu huwa rabbuhu alladhi yurabbihi wa yurabbi jami'al alamin bifadlihi wa ihsanihi. Dia Allahu Jalla wa Ala adalah Rabbnya, artinya yang telah mentarbiyah, yang telah mendidik, yang telah memelihara semua alam ini dengan nikmat dan karunia kebaikan Allahu Jalla wa Ala. Di saat kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibahas oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa tarbiyatullah terhadap makhluknya ada dua bentuknya. Tarbiyatun ammah, tarbiyah yang bersifat menyeluruh, dan yang kedua adalah tarbiyah khassah, tarbiyah yang bersifat khusus. Tarbiyah yang bersifat umum ini mencakup seluruh insan, kafir, fasik, mukmin, muwahhid masuk di dalamnya. Tarbiyah Allah Azza wa Jalla yang bersifat umum. Tarbiyah Allah Jalla wa Ala yang bersifat umum ini maknanya Allah yang menciptakan mereka, Allah Jalla wa Ala yang memberikan rezeki kepada mereka. Mencakup orang-orang kafir di dalamnya, para pelaku maksiat, orang-orang mukmin masuk dalam tarbiyah yang bersifat umum. Yang kedua, tarbiyah khassah. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ditarbiyah oleh Allah Azza wa Jalla dengan wahyunya barakallahu fikum, dengan ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini sekali lagi khusus kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum berarti orang-orang berimanlah yang paling beruntung terkait dengan tarbiyatullah li'ibadihi. Yang paling beruntung adalah orang yang beriman. Allah tarbiyah dengan rezekinya dan pembagian nikmat, dan Allah Jalla wa'ala mentarbiyah mereka dengan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti keberuntungan barakallahu fikum. Maka di saat orang-orang yang beriman ingin lepas dari aturan Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian menoleh kepada aturan hidup orang-orang kafir, kan ini adalah bentuk perendahan diri dan penghinaan diri. Terlebih lagi kalau orang yang beriman ini loyalitasnya terhadap orang kafir melebihi terhadap saudaranya seiman. Dia siap memberikan pembelaan terhadap orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dengan tenaganya, dengan kemampuannya, dengan apa saja yang dia miliki. Dan itu dia tidak lakukan dan perbuat di saat berurusan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih jelek lagi, dia hormat terhadap orang kafir ini luar biasa dibanding menghormati saudaranya yang beriman kepada Allah. Barakallahu fikum. Lebih dari itu, orang kafir dijadikan kawan dekat, sementara orang-orang yang beriman dijadikan sebagai musuhnya. Barakallahu fikum. Terbalik, mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Inilah yang disebut dengan al-ghuraba, keasingan. Barakallahu fikum di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari penjelasan tadi, dua bentuk tarbiyah, kita mengetahui bahwa yang paling beruntung di dalam hidup adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mendapatkan dua bentuk tarbiyah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, wal kullu faqirun wa huwal ghaniyyu wal kullu ajizun wa huwal qawiyyu. Semua dalam kondisi fakir, ya, dan dia Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kaya. Semua makhluk dalam kondisi lemah, dan dia Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kaya. Thumma yakumu fi kulli ahwalihi bi'ubudiyatihi li rabbih mukhlisan lahud din, fa inna jami'a syu'abil iman furu'un wa thamaratun li hadzal asli. Kemudian dia bangkit dalam semua kondisinya, ya, hamba yang fakir, hamba yang lemah ini ternyata bangkit dalam semua kondisinya untuk mewujudkan ubudiyah kepada Rabb, mengikhlaskan bagi Allah Azza wa Jalla agama. Maka kata beliau, semua cabang-cabang keimanan merupakan furu', cabang dari yang paling tinggi ini, yaitu ubudiyah kepada Allah, yaitu la ilaha illallah, wa thamaratun, dan sebagai buah dari pondasi ini, yaitu la ilaha illallah. Kata beliau lagi, wa dalla ala anna syu'abal imani ba'daha yarji ila al-ikhlas lil ma'bud al-haq wa ba'daha yarji'u ila al-ihsan ila al-khalqi. Beliau menjelaskan bahwa semua cabang-cabang keimanan itu sesungguhnya kembali kepada dua bagian. Satu bagian dari cabang-cabang keimanan itu kembali kepada ubudiyah hamba kepada Allah, ai hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla al-ma'bud al-haq. Dan sebagiannya lagi dari cabang keimanan itu terdapat kembali atau terdapat pada sikap berbuat baik kepada seluruh makhluk. Ya, cabang keimanan sebagiannya kaitannya dengan Allah dalam bentuk ubudiyah, dan yang kedua dari cabang keimanan itu kaitannya dengan makhluk. Berbuat baik barakallahu fikum kepada makhluk rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan wa nabbaha bi imatatil adza ala jami'i anwa'il ihsanil qawli wal fi'li al ihsan alladhi fihi wusulul manafi' wal ihsan alladhi fihi daf'ul madarri anil khalqi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ya. Beliau mengingatkan termasuk dari cabang keimanan yang paling bawah, menyingkirkan sesuatu dari menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Beliau menyebutkan ini dari semua bentuk-bentuk berbuat baik kepada makhluk, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Karena berbuat baik kepada makhluk itu bisa dalam dua bentuk. Satu, menyampaikan kepada makhluk yang lain segala yang bermanfaat. Bentuk ihsan yang kedua adalah menolak mudarat yang akan menimpa makhluk. Kata beliau barakallahu fikum, beliau barakallahu fikum memberikan sebuah tanbih, peringatan dari cabang keimanan itu kaitannya dengan makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Beliau menjelaskan, berbuat baik kepada makhluk bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Bentuk kita berbuat baik dua juga, yaitu menyampaikan manfaat, segala sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah menyingkirkan segala perkara yang akan mengganggu orang lain. Ini adalah ihsan, berbuat baik kepada barakallahu fikum makhluk. Sudah kita sebutkan rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang telah lewat, bahwa termasuk dari derajat ihsan, pintu yang pertama kali yang harus dinampakkan oleh seseorang adalah kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Apakah dengan lisan ataukah dengan barakallahu fikum isyarat amal kita, perbuatan kita, ya, apakah dengan perbuatan tangan, perbuatan barakallahu fikum isyarat dari wajah kita menyakiti orang lain. Ini bab awal dalam ihsan lil ghair, kaful adza, menahan diri barakallahu fikum. Wasani, yang kedua adalah at-tahammul, siap sabar memikul segala bentuk perbuatan yang menyakitkan yang diarahkan kepada dirinya. Yang ketiga adalah memberikan maaf. Subhanallah. Memang berat. Berakhlak hidup bersama sesama itu berat. Makanya salah satu syarat Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, ya, agar Anda mendatangi kematian itu dalam kondisi iman maksudnya, dan Anda mendatangi orang lain dari arah yang Anda senang didatangi oleh orang lain. Berarti pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan Anda meninggalkan dunia ini masih ada bersinggungan hidup bersama orang lain. Segera selesaikan. Segera barakallahu fikum diselesaikan urusannya dengan orang lain di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan barakallahu fikum dibiarkan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata berat. Ketika hidup bermasyarakat, banyak hal yang kita harus selalu melakukan pendidikan terhadap diri. Jangan sampai kita senang dan suka menyibukkan dengan urusan orang lain. Urusan diri kita belum tentu kita ini terbaik buat orang lain. Barakallahu fikum. Ya, mengganggu atau barakallahu fikum lisan menggibahi saudara-saudari, mengomongkan aib-aibnya, menjatuhkan martabat saudara kita, baik ketika sendirian, berduaan, bersama istri, atau mungkin bersama saudara-saudara kita, lewat lisan, lewat tulisan, dan seterusnya. Semuanya ternyata memang butuh untuk kita melatih diri. Menjadi terbaik buat diri, sebagaimana harus menjadi terbaik buat orang lain. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat kita terus berupaya belajar akhlak, belajar adab rahimani wa rahimakumullah, insyaallah. Kalaupun sesuatu terjadi gesekan, kita cepat meminta maaf. Segera meminta maaf barakallahu fikum. Karena bersinggungan hidup bersama saudara itu urusannya panjang. Bukan cuma di dunia, tetapi juga akan dibawa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Maka membutuhkan di saat kita bergaul bersama saudara kita keikhlasan yang tinggi. Karena keikhlasan yang tinggi itulah yang akan bisa menahan diri kita dari menyakiti orang, menahan atau menjadikan kita sabar memikul kekurangan orang lain, ya. Dan yang ketiga, gampang untuk memberikan maaf, mudah untuk memberikan maaf dan tidak menjadi orang pendendam barakallahu fikum di dalam hidup. Kata beliau menyebutkan, wa idza alimna anna syu'abal iman kullaha tarji' ila hadhil umur. Kalau kita sudah mengetahui bahwa cabang-cabang keimanan itu akan kembali kepada perkara ini, yaitu ubudiyah kepada Allah dan ihsan kepada makhluk, alimna anna kulla khoslatin min khisalil khair fahiya minasy-syu'abi wa qad takallama al-ulama 'ala ta'yiniha. Kata beliau, alimna, kita mengetahui bahwa semua sifat dari bagian dari sifat-sifat kebaikan, maka dia adalah cabang dari keimanan. Sungguh para ulama telah berbicara, yaitu ala ta'yiniha, yaitu menjelaskan satu persatu cabang keimanan tersebut. Faminhum man wasala ila hadzal mablaghil muqaddar fil hadis. Di antara para ulama ada yang sampai menghitung cabang keimanan itu seukuran yang disebutkan di dalam hadis, 70 sekian, 60 sekian. Wa minhum man qaraba dzalik. Di antara para ulama ada yang mentakyin, merincikan cabang-cabang keimanan mendekati 70 sekian atau 60 sekian. Walakin idza fahma idza fahwa fuhimal makna tamakkanal insan ayya'tadda bi kulli khoslatin waradat anisy syari' qauliyatan aw fi'liyatan zahiratan au batinatan minasy-syu'abi. Apabila dipahami makna ini semua, maka setiap orang mungkin untuk menghitung bagian dari keimanan tersebut yang datang dari syariat. Bikulli khoslatin, satu bagian dari kebaikan, satu macam dari kebaikan yang datang syariat menjelaskannya. Apakah kebaikan itu bentuknya ucapan, perbuatan, lahiriah dan batiniah, setiap orang akan bisa menghitungnya bagian dari keimanan. Wa nasibul abdi minal iman biqadri nasibihi min hadhil khisal. Bagian seorang hamba dari keimanan ini, dari cabang-cabang keimanan ini, sesuai dengan bagian dia dari cabang atau macam-macam kebaikan tersebut. Sedikit, kilatan, wakatratan banyak, kuatan wadha'fan, kuat atau lemah, watakmilan wadiddah. Ia sempurna atau kurang, ini yang akan menentukan bagian keimanan itu pada diri seseorang. Kata beliau, wahia tarji' ila tasdiqi khabarillah wa khabari rasulih wa imtithali amrihima wajtinabi nahihima. Semua cabang dari keimanan itu kembali kepada sikap membenarkan berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasulnya, melaksanakan perintah keduanya, menjauhi larangan keduanya. Kemudian beliau menutup dengan mengatakan, waqad wasafallahu al-imana bisyajarati tayyibati fi asliha wa samaratiha. Beliau menutup, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mensifati iman itu bagaikan pohon yang bagus. Bagus dalam ya akarnya, bagus pula dalam buahnya. Allati asluha thabitun. Akar yang bagus itu adalah akar yang menancap ke bawah. Wa furu'uha basiqatun fis sama. Pohon yang bagus itu adalah akarnya menancap ke bumi, kemudian ranting-rantingnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pohon yang bagus itu adalah pohon yang memberikan buah setiap masa dengan izin dari Rabb-nya. Allah Jalla wa'ala mensifati keimanan itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus, yang akarnya bagus, buahnya juga bagus. Wa yadribullahul amthal linnas la'allahum yatafakkarun wallahu a'lam. Dan demikianlah Allah Jalla wa'ala mempermisalkan bagi manusia agar mereka manusia itu berpikir. Subhanallah. Sekali lagi barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam sifat keimanan, inilah orang yang beriman di dalam hidup. Kokoh, tegar, barakallahu fikum, kemudian bersemi, setelah itu akan memberikan buah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa'ala memasukkan kita barakallahu fikum kepada barisan, masukkan ke dalam barisan